kau kan jadi melati yang menghiasi taman hati. Kiranya kau tumbuh berduri merusak perasaan ini. Namun apa dayaku ini, cinta hanya mainan bagimu, kesetiaanku tiada arti untukmu. Kau hancurkan diriku di saat ku benar-benar menyayangi. Kau beri aku cinta, kau biarkan aku jatuh sedalam-dalamnya. Tak tahu kapankah padamnya bara api cinta ini kepadamu, sehingga air mata tak mampu menghanyutkan kesedihanku ini. Kini kau telah bersamanya, bahagia di atas pedihku ini. Biarlah kan ku balut luka merenung dalam kesendirian. Kapankah padamnya bahagia.